hanya gitar tua ini yang aku berikan sebagai kenang-kenangan untukmu sayang. Kau anggaplah benda ini pengganti diriku, sebagai ganti cinta.